Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi timbangan kebaikan yang berat pada hari kiamat nanti. Memasuki bab yang baru, yaitu babul jari salih, bab tetangga yang salih. Berkata al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddathana Muhammad bin Katsirin, qala akhbarana Sufyan an Habib ibni Abi Sabitin, qala haddathani Khumil atau Khumail, an Nafi' ibni Abdul Harith, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini, sanad hadis yang hasan atau hadis sahih ini, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, min sa'adatil mar'il muslimi al maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kebahagiaan seorang muslim ketika dia memperoleh tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis ini. Kata beliau, yufidu hadzal haditsu anna Allah idza akramal 'abdal muslima bi thalathi khisalin fi hayatihi faqad tammat 'alaihi an-ni'matu wa ra'a khairan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba yang muslim, seorang muslim dengan tiga perkara ini, memiliki tempat tinggal yang luas, tetangga yang saleh, dan kendaraan yang nyaman dalam kehidupannya, maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan kenikmatan yang sempurna dan dia mendapatkan kebaikan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata beliau, an yakuna jaruhu salihan yuhsinu ilaihi wa yakuffu anhu al-adha. Di mana seorang muslim yang mendapatkan kebahagiaan ini, kebahagiaan yang sempurna ini, dia memiliki tetangga yang saleh, berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya, menyakitinya. Ini yang pertama, kenikmatan pertama yang disebutkan dalam hadis ini. Kenikmatan kedua, wa antakuna daruhu wasi'atan tatasi'u lahu wa lidhaifihi wa liqarabatihi. Kenikmatan seseorang memiliki rumah yang luas, yang rumah tersebut bisa memuat untuk dirinya, tamunya, dan kerabat-kerabatnya. Kenikmatan ketiga, wa an yakuna al-markabu najiban ayyan kana naw al-markab. Kenikmatan ketiga, seorang muslim mendapatkan atau memperoleh kendaraan yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Nah, apapun jenis kendaraan tersebut yang dia miliki. Wal marakibu takhtalifu bi ikhtilafiz zamani wal makan, ya. Kendaraan itu berbeda-beda dengan perbedaan masa dan tempat, ya. Kendaraan masa sekarang berbeda dengan kendaraan, ya, zaman dahulu, ya. Nah, maka kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madzakhali rahimallahu, fa kullama kana al-markabu murihan wa sari'an fa huwa min sa'adatil mar'il muslimi, ya. Maka jika seorang memiliki kendaraan yang membuatnya nyaman, ya, dan kendaraan itu cepat, ya, bisa mengantarkannya ke berbagai tempat, ya, maka dia mendapatkan kebahagiaan, ya. Wal khulasah, ya, kesimpulan dari penjelasan beliau, ya, annahu idza jtama'a lil mar'il muslimi hadhihi tsalatsul khisal, kesimpulannya jika terkumpul pada seorang muslim, ya, tiga perkara ini, tiga kenikmatan ini, yang pertama jarun salihun yuhsinu ilai bi khair, tetangga yang saleh yang berbuat baik kepadanya, memberikan kebaikan padanya, wa yakufu anhu al-adza, dan tidak menyakitinya. Kenikmatan kedua wadarun wasi'atun tattasi'u lahu wa lidhaifi wa limurafiqihi, ya. Memiliki rumah yang luas yang muat untuk dirinya, tamunya, dan temannya. Dan kenikmatan ketiga wa markabun hani'un aisari'un wa murihun, ya, kendaraan yang nyaman. Maknanya adalah kendaraan yang cepat dan membuat dia nyaman ketika berkendara. Maka fa inna dzalika min sa'adatihi, barang siapa memiliki tiga kenikmatan ini, maka dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya ini, dalam kehidupan di dunia ini. Wa mimma yakunu 'aunan lahu 'ala qadha'i hawaijihi dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Yang dengan tiga kenikmatan ini, ya, akan membantunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi, ya. Dengan tiga kenikmatan ini, maka seorang bisa melakukan, ya, aktivitasnya sehari-hari dengan nyaman dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman pula. Nah, ini akhir penjelasan dari hadis tentang al-jarus salih, tetangga yang salih. Ya. Disebutkan dalam hadis ini bahwa jika seorang memiliki tetangga yang salih, maka itu di antara kebahagiaan, ya, seorang hamba yang muslim, ya, mendapatkan tetangga yang salih. Nah, maka di bab selanjutnya, ya, Al-Imam Al-Bukhari membuat bab, yaitu babul jari su, bab tetangga yang jelek, ya, kebalikan dari bab sebelumnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Shadaqah, qala akhbarana Sulaiman wa ibnu Hayyan an ibni Ajlan an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang hasan ini sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dengar, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwal, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek di darul muqam, ya, yaitu di kediaman atau tempat tinggal, tempat menetap beliau, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan makna darul muqam dalam syarah nanti, ya. Ya Allah, kata Nabi Muhammad SAW berdoa, aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang jelek di tempat tinggalku, ya. Fa inna jarad dunya yatahawwalu, ya. Karena sesungguhnya tetangga di dunia ini berpindah-pindah. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, ya, ada lafaz al-badiyah itu. Karena tetangga yang suka berpindah-pindah, ya, ini nomaden, ya, yaitu ahlul badiyah, ya, yang berpindah-pindah mencari tempat untuk mengembalakan kambingnya, ya. Mereka itu suka berpindah-pindah, ya. Maka penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid terhadap hadis ini, ya. Kata beliau, hadzal haditsu fihi dalilun ala syu'mi jari su', ya. Hadis ini menunjukkan kerugian ketika seorang mendapatkan tetangga yang jelek. Wa mada dararihi li jiranihi. Dan dalam hadis ini menyebutkan besarnya bahaya tetangga yang jelek. Wal ma'rufu min waqi'in nasi annal jara imma an yakuna jara khairin wa imma an yakuna jara su'in wa syar, ya. Dan sebagaimana yang telah diketahui bersama, ya, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ya, bahwasanya tetangga terbagi menjadi dua. Ada tetangga yang baik dan ada kebalikannya, tetangga yang jelek. Ima kita memiliki tetangga yang baik atau memiliki tetangga yang jelek. Maka fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'awwadza min jari su'il ladzi yusii'u ila jiranihi imma bilisanihi wa imma bi'asah wa imma bi ayyi naw'in min anwa'il isaah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang jelek. Nah, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar tidak diberikan tetangga yang jelek yang berbuat jahat kepada tetangganya. Baik berbuat jahat itu dengan lisannya ataupun dengan tongkatnya atau dengan anggota tubuhnya. Apapun bentuk perbuatan jahat yang dilakukan oleh tetangga tersebut, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dari itu semua. Nam fali syiddati khatarihi ista'adza an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yakuna lahu jarsu, ya. Disebabkan karena sangat bahaya memiliki tetangga yang jelek, ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan ini juga ajaran tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari tetangga yang jelek. Karena tetangga yang jelek, yang jahat itu sangat bahaya sebagaimana kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali sini. Nah, tetangga yang jelek akan mempengaruhi, nah, akhlak seseorang, ya, akan menyakiti, ya, kehormatan seseorang, ya. Maka disebabkan karena besarnya bahaya tetangga yang jelek, Nabi kita Muhammad SAW berdoa untuk beliau. Dan ini, nah, tuntunan beliau kepada umatnya agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari tetangga yang jelek. Wa hakadzal muslimuna yajibul muslimu an yakuna lahu jar salih min ahli al-ihsan wa min ahli sabri wa min ahli kaffil adza. Demikian pula setiap muslim, ya, wajib memiliki tetangga yang saleh, ya. Nah, ini kata beliau wajib, ya. Kita memiliki kemampuan untuk memilih, ya, diberikan irada dan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan dan kemampuan untuk memilih di mana kita tinggal, ya. Sehingga kita harus benar-benar memilih siapa tetangga kita. Sebagaimana ungkapan yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab, al-jar qabla ad-dar, ya. Kita itu ketika ingin tinggal di suatu tempat harus lihat siapa tetangga kita dahulu baru kita tinggal. Nah, karena tetangga itu sangat mempengaruhi kenyamanan seorang, ya. Mempengaruhi, ya. Nah, akhlak seorang, akidah seseorang. Nah, karena tetangga itu yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak menutup kemungkinan, ya, sedikit demi sedikit, ya, seorang muslim yang baik jika bertetangga dengan tetangga yang jahat, yang tidak baik akhlaknya, ya, sedikit demi sedikit akan terpengaruh dengan akhlak dan kejelekan tetangga. Nah, sehingga kata Syekh Zaid, wajib setiap muslim memilih tetangga yang saleh dari orang-orang yang ihsan berbuat baik, dari orang-orang yang sabar, dan dari orang yang tidak suka mengganggu orang lain. Sehingga fayaksibul ajra wa yartah jaruhu, ya. Sehingga ketika dia benar-benar memilih tetangga, apa yang akan dia peroleh? Dia akan memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dia akan tenteram hidupnya, nyaman. Dia akan tenteram hidupnya, ya, karena tidak mendapatkan gangguan, ya. Kemudian beliau menjelaskan makna darul iqamah, ya, darul muqam dalam hadis tadi, wal muradu bidaril iqamah, makna darul iqamah yang disebutkan dalam hadis tadi, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek di Darul Muqam. Ya. Apa makna Darul Muqam? Kata beliau, al-istitanu kal-madinati wal-qaryati wal-hayi wal-mujtama'i. Ya. Darul Muqam itu adalah, ya, tempat menetap, tempat bermukim. Seperti perkotaan, ya, atau perdesaan, atau hai, ya, distrik, ya. Biasanya di luar negeri pakai al-hayy, ya, distrik apa al-jami'ah atau distrik apa disebutkan ada namanya masing-masing, ya. Kalau kita mungkin kecamatan, ya, kelurahan dan seterusnya, wal mujtama, nah, komunitas atau masyarakat, ya, itu darul iqamah atau darul muqam yang disebutkan dalam hadis tadi, ya. Sehingga maknanya doa Nabi kita Muhammad SAW tadi apa? Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tetangga jelek di tempat tinggal, ya, di tempat aku menetap. Hadhihi daru iqamah. Bi khilafil ladzina yaskununa wa yatahawwaluna karruhali alladzina yatatabba'una amakinar ra'yi wa amakinal masalihi, ya. Ini makna dari darul muqam dalam hadis tadi. Naam. Beliau berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang jelek di tempat beliau tinggal, ya. Nah, karena seorang yang sudah menetap, dia akan berinteraksi dengan tetangganya setiap hari, ya. Jika tetangganya baik, saleh, maka hidupnya akan nyaman, ya. Setiap hari dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan terus, ya. Baik kebaikan akhirat atau dunia. Sebaliknya, jika dia mendapatkan tetangga yang jelek, maka setiap hari, nah, dia akan mendapatkan kerugian, ya, mendapatkan ketidaknyamanan dalam hidupnya, tidak tenteram hidupnya. Kata beliau, berbeda dengan orang-orang yang suka berpindah-pindah. Karruhali, ya. Ar-ruhalu itu jamak dari rahilun, ya. Yakni nomaden, orang yang suka berpindah-pindah, tidak punya rumah tertentu, ya. Yang mana mereka ini mencari tempat-tempat untuk mengembalakan kambingnya atau ontanya atau sapinya dan mencari tempat-tempat yang ada maslahatnya. Ya. Ini makna fa'inna jarad dunya dalam lafad an-nasai fa'inna al-badiyah. Ya. Jarad al-badiyah itu suka berpindah-pindah. Nah. Itu makna dari lafad Nabi kita Muhammad SAW. Fala yastaqirruna fi makan. Ya. Ar-ruhalu nomaden ini, mereka tidak menetap di satu tempat. Fa inna man kana mithlu hadza min al-jiran idza adza jarahu fi waqtin qasirin sabara alaihi wartahal. Kenapa dibedakan di sini ya, tetangga yang nomaden dan tetangga yang menetap dalam hadis ini? Karena tetangga yang nomaden tadi yang suka berpindah-pindah ya, seandainya dia menyakiti tetangganya ya, pada beberapa waktu ya, maka seorang tetangga yang diganggu, yang disakiti itu akan bersabar, lalu dia akan terbebas dari gangguannya karena dia akan berpindah ke tempat yang lain ya. Nah, sehingga dibedakan ya, ada tetangga yang nomaden, ada tetangga yang menetap. Nah. Lakin man kana fi daril iqamati yakunu sabitan wa muqiman fayatamadal adza bi jarihi illa idza waffaqahu Allah wa baddala al isaa'ata bil ihsan fa innahu yaksibul ajra wa yahsulu ta'aluf bainal jiran ya. Akan tapi ya, jika tetangganya menetap ya, bukan nomaden ya, di suatu daerah, di kota, perdesaan, ada suatu wilayah ya, dia menetap, bermukim di situ. Jika dia melakukan kejelekan kepada tetangganya, maka itu akan terus-menerus ya, kejelekan, gangguan darinya ya, terhadap tetangganya. Sehingga tetangga yang diganggu itu hidupnya tidak akan nyaman ya. Dia akan diganggu tiap hari ya. Kecuali kata beliau, jika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada tetangga yang jelek ini dan mengubahnya, yang semula melakukan kejelekan, Allah jadikan orang ini bertaubat sehingga dia mau melakukan kebaikan dan berbuat baik kepada tetangganya, sehingga dia mendapatkan apa? Ganjaran dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan ada ta'aluf ya, akan terjadi persatuan ya antar sesama tetangga. Nah, ini akhir penjelasan dari bab atau hadis pertama dari bab al-jarusu. Nah, hadis kedua dari bab ini, kata Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Makhlad bin Malikin qala haddatsana Abdurrahman ibnu Maghra qala haddatsana Buraid bin Abdullah an Abi Burdata an Abi Musa ya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis ini, hadis yang hasan, sampai Abu Musa ya. Di mana Abu Musa mendengarkan qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu ya. Tidak akan terjadi kiamat sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Nah, ini di antara tanda kiamat. Nah, di mana manusia akan seperti binatang buas. Ya. Dia dengan seenak hatinya membunuh tetangganya, saudaranya, bahkan ayahnya. Wal-iyadzubillah. Penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah terhadap hadis ini, kata beliau, fi hadzal hadis bayan mu'jizat bayanu mu'jizah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhbarihi bi wuqu'i umurin sataqa'u fi akhir zaman. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang mu'jizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengabarkan dalam hadis ini akan terjadi perkara-perkara yang terjadi di akhir zaman nanti. Nah, seorang akan membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Nah, ini akan terjadi di akhir zaman nanti. Dan ini bentuk mukjizat Nabi SAW dan pasti terjadi. Ya. Karena apa yang disebutkan, yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah wahyu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah Nabi kita Muhammad SAW itu berucap dari hawa nafsunya. Bukan dibuat-buat. Apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pasti terjadi. Wafil hadithi aydan dalilun ala basha'ati jarimatil qatli zulman wa udwanan la siyama qatlul qaribi wal jar. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan apa? Jeleknya kejahatan pembunuhan secara zalim dan permusuhan. Terutama pembunuhan terhadap kerabat dan tetangga. Ini dosa besar dan ancamannya sangat besar disebutkan dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi dalilun ala anna rahmata tunza'u minal qulubi fi akhir az-zaman fatabqa an-nasu kal wuhushi ya'kulu ba'dhuha ba'dhah. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa rahmat, rasa kasih sayang di akhir zaman nanti akan dicabut dari kalbu-kalbu manusia. Tidak ada lagi belas kasih sayang. Sehingga manusia akan hidup seperti binatang buas di akhir zaman nanti. Saling memakan satu sama lain. Saling membunuh satu sama lain. Ya. Nah, di sini syahidnya apa disebutkan di sini? Yaqtulur rajulu jarahu. Nah, menunjukkan apa? Ini adalah tetangga yang jelek. Nah, yang mana Nabi kita Muhammad SAW berlindung dari tetangga yang jelek. Sehingga kita ya sebisa mungkin mengamalkan doa Nabi kita Muhammad SAW ini. Berdoa ya, agar dilindungi dari tetangga yang jelek. Karena ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kita mendapatkan pahala insyaAllah dengan berdoa dengan doa ini. Dan tentunya kita yakin berhusnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mengabulkan ya, dan memberi pahala bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bab yang baru, ya, mungkin kita bacakan sedikit. Ya. Bab la yu'zi jarahu. Ya. Bab tidak boleh seorang itu menyakiti tetangganya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Abu Yahya maula Ja'data ibni Hubairata qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul. Ya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan satu persatu rawi hadis ini, hadis yang sahih ini, sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul lail wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah SAW, sungguhnya fulana, ini seorang wanita, ada seorang wanita yang sholat malam, puasa di siang hari, melakukan ketaatan ini dan itu, bersedekah, tapi dia juga menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nah, orang ini ingin bertanya, bagaimana? Nah, kondisi orang ini bagaimana tentang fulana ini? Maka kata Rasul SAW, faqala Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Perhatikan. Dia sholat malam, dia puasa, dia melakukan ketaatan ini dan itu, ya. Dia bersedekah, tapi disebutkan satu kejelekannya, yaitu apa? Menyakiti tetangganya dengan lisannya, bilisaniha. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Padahal dia puasa, padahal dia salat dan melakukan ketaatan yang lain. Hiya min ahlin nar. Perempuan itu adalah penduduk neraka. Kemudian si penanya melanjutkan, qalu, ya. Bertanya lagi, wa fulana tusallil maktubata wa tasaddaqu bi aswarin wa la tu'zi ahadan, ya. Ada wanita lain, ya Rasulullah, dia sholat wajib saja. Bersedekah dengan beberapa potong keju, ya. Yang dia sedekahkan itu sedikit, tidak banyak. Tapi kelebihannya, ya, dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Maka apa yang dia katakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya min ahlil jannah. Orang itu adalah penduduk surga. Nah. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali terhadap hadis ini. Yufidu hadzan nas bayan ma lil jari minal haqqi ala jarihi wa anna adzal jar sababun fi dukhulin nar. Nas hadis ini memberikan faedah tentang hak tetangga terhadap tetangganya. Dan menunjukkan, ya, hadis ini menunjukkan pula bahwa menyakiti, mengganggu tetangga itu adalah sebab seorang masuk neraka. Sangat jelas, ya, nasnya. Kata Rasulullah SAW, hiya min ahlin nar. Disebabkan karena dia menyakiti tetangganya. Wanzur ila kisatil mar'ati allati taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa tatasaddaqu min maliha walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha bisabbi wa syatmi wal ghibati wal kalam wa ta'ali. Kata beliau, lihatlah kisah perempuan yang disebutkan dalam hadis tadi. Dia salat malam, puasa di siang hari, bersedekah dari sebagian hartanya, tapi dia menyakiti tetangganya dengan mencela, mencaci, mengribai tetangganya dan menyombongkan diri di atas tetangganya. Faqala fi haqqihan nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya fi nar. Maka Nabi SAW menyatakan, ya, bahwa orang ini yang menyakiti tetangganya adalah penduduk neraka. Ma nafa'at hatil tilkal amal, ya. Amal-amal solatnya sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Li'annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Karena wanita itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Wal'aksu bil'aksi. Sebaliknya, ya. Nah, jika seorang tetangga baik dengan tetangganya, maka dia adalah penduduk surga sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Imra'atun muktasiratun 'alal maktubati wal mubta'ida 'anil muharramat walakinnaha tuhsinu ila jiraniha wa taqufu adzaha 'anhum. Qala sallallahu alaihi wasallam lahal jannah, ya. Sebaliknya ada perempuan, ya, yang mencukupkan diri melakukan perkara-perkara yang wajib. Tapi dia menjauhi segala larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Serta dia berbuat baik kepada tetangganya. Sama sekali tidak mengganggu dan menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini, perempuan ini adalah penduduk surga. Wa 'alal umumi fal haditsu fihi targhibun sarihun fil ihsani ilal jar wa kaful adza anhu. Secara umum, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dorongan atau motivasi yang sangat jelas untuk berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan tidak menyakiti tetangga. Illam tastati, an tuqaddima lahu syai'an minal ihsani fakuffa lisanaka wa yadaka wa 'ainaka an jarika ayyuhal muslim. Maka perhatikan kata Syekh Zaid, jika engkau tidak mampu memberikan suatu kebaikan kepada tetanggamu, ya, karena belum diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah lisanmu, tanganmu, matamu dari menyakiti tetanggamu wahai muslim. Wabzul lahu salam wa taslam minal azab wa minal maqti wassukhti minallahi tabaraka wa taala. Nah, jika engkau tidak mampu memberikan kebaikan, ya, dan kebaikan sebagaimana disebutkan, yang terbaik adalah mengajari ilmu agama kepada tetangga dan orang lain. Jika belum mampu memberikan kebaikan kepada tetangga, maka berilah salam kepada tetangga. Maka engkau akan selamat dari azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma adhiyatul jar bil lisan awil fi'lu fa innaha tastajlibu iqaballah. Adapun perbuatan mengganggu, menyakiti tetangga dengan lisan atau dengan perbuatan, maka itu akan mendatangkan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Lima sami'na anna Rasul alaihi salatu wassalam qala fil mar'ati allati taqumu al-laila wa tasum fin nahar wa tatasaddaqu minal mal illa annaha tutliqu lisanaha ala jiraniha bil adha qala hiya fin nar, ya. Sebagaimana yang telah kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan yang rajin salat malam, puasa di siang hari, bersedekah dari sebagian hartanya, tapi kekurangannya apa? Nah, melepaskan lisannya begitu saja, tidak mengendalikannya, sehingga dia menyakiti tetangganya. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan orang ini menyakiti tetangganya adalah penduduk neraka. Wal aksu bil aksi kama taqaddama man ahsana ahsanallahu ilai bil jannati waz ziyadah wallahu alam. Dan sebaliknya, jika seorang berbuat baik kepada tetangga, ya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya dengan diberikan jannah surga Allah Subhanahu wa taala dan tambahan waz ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini kenikmatan yang besar. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, ketika penduduk surga sedang bernikmat-nikmat dengan kenikmatan surga, maka Allah mengatakan, apakah kalian ingin ditambah kenikmatan? Maka penduduk surga apalagi, ya, kenikmatan ini sudah yang paling nikmat, ya Allah. Maka Allah menampakkan wajahnya, maka penduduk surga, ya, nah, merasakan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ini akhir dari penjelasan Syekh Zaid Al-Madkhali terhadap hadis yang pertama dari bab la yu'zi jarahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.